بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الرجاء. والمراد بالرجاء أي الطمع في رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى، والرجاء عمل من أعمال القلوب، وهو من أركان التعبد القلبية. فالمؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى حبا فيه عز وجل، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. فالرجاء ركن عظيم ومهم للغاية، ويحتاج إليه في جميع العبادات. فكل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله يرجو بها رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ويرجون رحمته. وينبغي على المؤمن أن يكون دائما طامعا في رحمة الله، يرجو رحمة الله، يقدم ما يقدم من أعمال، ولديه طمع عظيم في نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه ليست الأعمال هي التي تنجي الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فينبغي على المسلم أن يكون دائما على طمع عظيم ورجاء في نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يفوز بذلك. أورد رحمه الله تعالى أولا بعض الآيات، فذكر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ففي الآية الأمر بالرجاء، رجاء رحمة الله، لأن قوله لا تقنطوا، النهي عن القنوط أمر بضده، وهو الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مهما عظمت ذنوبه يرجو رحمة الله بالتوبة من الذنوب والإقبال على الطاعات والكف عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن قوله لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله عز وجل من ذنوبكم وإن كثرت، ومن خطاياكم وإن تعددت، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأورد رحمه الله تعالى قوله: وهل نجازي إلا الكفور. وهذه الآية أيضا من الآيات الدالة على الرجاء، على ما سيأتي بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang diberi judul oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, Babur Raja. Bab ar-raja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan ar-raja, berharap di sini, adalah berharap dan ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ar-raja dia merupakan, atau pengharapan, berharap merupakan salah satu dari amalan hati yang sangat penting. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya ar-raja merupakan salah satu dari rukun ibadah qalbiyah. Ya, karena seorang mukmin tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hendaknya menggabungkan tiga perkara. Dia beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah karena mengharapkan rahmat Allah dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ibadah raja, ya, berharap kepada rahmat Allah merupakan perkara yang sangat penting, ya, bagi seorang mukmin. Dan senantiasa dia hadirkan dalam setiap ibadahnya. Setiap ibadah yang dia lakukan, hendaknya dia menghadirkan perasaan mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman, wa yarjuna rahmatah, dan mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya seorang mukmin senantiasa dan selalu mengharap dan selalu tamak, ya tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin beramal, dia ya melakukan amalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu tidaklah amal yang bisa menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Laisa ahdun ya yadkhul jannah bi amalihi." Bahwasanya tidak seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Sampai para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya juga tidak masuk surga karena amalan engkau?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah meliputiku dengan rahmatnya." Ini menunjukkan bahwasanya yang menyelamatkan seorang hamba bukanlah amalannya, amalannya lah sebab, tetapi yang menyelamatkan seorang hamba adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang semakin menekankan kepada kita bahwasanya kita hendaknya senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ya membawakan beberapa ayat. Kemudian seperti kebiasaan beliau, setelah membawakan ayat, beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat pertama yang beliau bawakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, yaitu telah bergelimang dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perintah untuk tidak boleh putus asa berarti perintah untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, betapapun besar dosa, betapapun model-model dosa, betapapun banyaknya dosa, betapapun beraneka ragamnya dosa, maka seorang hamba tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, artinya Allah mengatakan bertobatlah kalian dari dosa-dosa kalian dan berhentilah dari ya dosa-dosa kalian. Bertobatlah kepada Allah, harapkan rahmat Allah dan berhentilah kalian dari dosa-dosa kalian. Ya. Tentunya Allah telah menjanjikan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, ya, wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami memberi balasan kecuali orang-orang kafir. Kita akan mendengarkan penjelasannya. Wa hadhihi al-ayah wa hal nujazi illal kafur ja'at fi siyaq dhikr al-uqubah allati ahallaha Allah subhanahu wa ta'ala bi sab'a alladhina kafaru wa badalu ni'matallahi kufran وعنادا فعاقبهم الله على كفرهم ولهذا قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والمراد بالجزاء هنا أو المجازات كما بين أهل العلم العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wahal nujazi illa al-kafur, dan tidaklah kami memberi balasan kecuali orang-orang yang kafir. Ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menjelaskan tentang hukuman yang Allah berikan kepada penduduk negeri Saba. Kita tahu bahwasanya penduduk negeri Saba telah merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dengan kekufuran. Allah berikan kenikmatan kepada mereka, mereka tidak bersyukur, malah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami membalas mereka karena kekafiran mereka, dan tidaklah kami membalas kecuali orang-orang yang kafir. Yang dimaksud dengan balasan di sini, jaza di sini adalah hukuman, uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى قوله عز وجل: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي أن هذا وحي من الله ليس أمرا جئنا به من عند أنفسنا. إنا قد أوحي إلينا، فوحي من الله عز وجل أن العذاب على من كذب وتولى، أي جمع بين التكذيب والتولي، والتكذيب يكون للأخبار والتولي عن الانقياد للأوامر، فالعقوبة تكون لمن كان كذلك، من كذب وتولى. فهذه الآية كما أشار المصنف رحمه الله تعالى من الآيات التي فيها جانب الرجاء، وأن عذاب الله سبحانه وتعالى إنما يكون لمن كان كذلك. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala: "Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla." Sungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwasanya azab itu adalah untuk orang yang mendustakan dan berpaling. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya "Inna qad uhiya ilaina." Sungguhnya telah diwahyukan kepada kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apa yang kami kabarkan bukanlah buatan kami, bukan datang dari diri kami, akan tapi diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diwahyukan oleh Allah? Annal adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguhnya azab itu adalah untuk orang yang mendustakan dan untuk orang yang berpaling. Artinya, azab yang Allah turunkan adalah kepada orang yang mengumpulkan dua perkara, yaitu takdzib, mendustakan, artinya mendustakan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tawalla, tawalli adalah orang yang berpaling dari perintah Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia berpaling tidak mengerjakannya. Barang siapa yang mengumpulkan dua perkara ini, mendustakan dan berpaling, mendustakan kabar Allah dan berpaling dari perintah Allah, maka dialah yang akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah tatkala membawakan ayat-ayat ini, tatkala Imam Allah berfirman, "Wa hal nujazi illa al-kafur?" Tidaklah kami beri balasan kecuali orang-orang yang kafir. Kemudian annal adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla, sungguhnya azab itu hanyalah kepada orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Ini ada roja dalam ayat-ayat ini, bahwasanya azab itu hanyalah untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang berpaling, sehingga memberi pengharapan kepada orang-orang yang beriman mengharap rahmat Allah jika mereka tidak kufur dan mereka tidak mendustakan dan mereka tidak berpaling, maka mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Thumma awada rahimahullahu taala qaul Allah azza wa jalla: "Wa rahmati wasi'at kull shay." وهذا فيه سعة رحمة الله عز وجل، وأنه جل وعلا رحيم رحمن، له الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. فهذا أيضا من الآيات التي تقوي الرجاء، رجاء العبد في رحمة الله. ولهذا قال الله عز وجل: "ويرجون رحمته". كلما تذكر العبد رحمة الله وأنه رحمن رحيم سبحانه وتعالى، فعليه أن يقوي الطمع والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه يضم إلى ذلك ما جاء في الباب الذي قبلها، الخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه: "نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم". فليجمع بينهما الرجاء لرحمة الله والخوف من عذابه. ولهذا فإن النووي رحمه الله عقد الترجمتين في الخوف والرجاء متتابعتين، واحدة تلو الأخرى، ثم أيضا بعد ذلك أتى بما يبين أهمية الجمع بين الرجاء والخوف. نعم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah bawakan firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai," bahwasanya rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, ini penjelasan dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Maha Pengasih, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya ayat ini termasuk dari ayat-ayat yang menguatkan, ya, sisi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian orang-orang yang beriman, kata Allah, "Wayarjuna rahmatahu." Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap seorang hamba setiap kali mengingat tentang ayat ini, tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menguatkan sisi pengharapannya. Dia menguatkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rahmat Allah meliputi segala sesuatu, rahmat Allah sangatlah luas. Namun ingat, pada saat itu pula dia menggabungkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara rahmat dan khauf. Raja dan khauf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi wal 'adzabul 'alim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tapi, azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan inilah yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, pada bab-bab yang lalu Imam Nawawi telah membawakan tentang bab khauf, dan sekarang Imam Nawawi juga membawakan bab raja, ya, rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggabungkan keduanya merupakan perkara yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa awrada rahimahullahu taala hadits Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. هذا الحديث جمع أصولا خمسة عظيمة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق. هذه أصول خمسة عظيمة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر في تمام الحديث أن من كان يشهد بذلك ويؤمن به فإن الله عز وجل يدخله الجنة على ما كان من العمل، يدخله الجنة على ما كان من العمل، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وهذه أصول عظيمة في الإيمان نبه عليها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شك أن هذه الأصول العظيمة لها أثرها في صلاح العبد وزكائه واستقامة حاله، فإذا تحققت منه الشهادة حصل بهذه الأصول حصل العمل على تفاوت بين الناس فيه. ولهذا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي الجنة يتفاوتون في درجاتها بحسب الأعمال. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja dan tidak ada syarikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, bahwasanya Isa adalah kalimat yang Allah ya lemparkan kepada Maryam dan merupakan ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan, ya, wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga adalah benar dan neraka adalah benar. Adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah," barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, "wa anna Muhammadan Rasulullah," dan bahwasanya Muhammadlah Rasulullah, "harramallahu alaihi an-nar," Allah mengharamkan neraka baginya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengumpulkan tiga pondasi yang sangat penting. Ya, tiga perkara yang sangat penting yang Rasulullah SAW kumpulkan dalam satu konteks, ya. Yang pertama adalah persaksian. Man syahida, barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian bersaksi bahwasanya Isa juga adalah hamba Allah dan rasulnya. Isa bin Maryam hanyalah suatu ruh dari salah satu ruh yang Allah ciptakan yang Allah ciptakan dengan mengatakan kun fayakun. Kemudian bersaksi juga bahwasanya surga adalah hak dan neraka adalah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalan dia. Barang siapa yang mengumpulkan lima perkara ini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalan perbuatan dia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang bersaksi dengan lima perkara ini dan beriman dengan lima perkara ini, maka dia akan masuk surga. Tentunya orang-orang yang masuk surga hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diragukan lagi bahwasanya lima perkara ini, ya, lima pokok perkara ini merupakan perkara yang sangat penting yang akan beri pengaruh kepada seorang hamba. Barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammadlah Rasulullah, bersaksi la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Isa adalah utusan Allah, bersaksi bahwasanya surga adalah benar, nar adalah benar, ya tentunya akan membuat dia beramal, dia pasti akan beramal dan dia akan melakukan amalan soleh. Dan tentunya tatkala dia beramal soleh, maka akan bertingkat-tingkat amalan soleh orang-orang yang beriman, ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya, dan di surga pun bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan-amalan para hamba. Thumma أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث عظيم جدا في باب الرجاء وتقوية الرجاء في قلب المؤمن، الرجاء بعفو الله ورحمته وعدم اليأس من مغفرة الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على المسلم ألا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، وأن يحرص على الإقبال على الله والطمع في رحمته والرجاء في ثوابه والنجاة من عقابه، مع المجاهدة للنفس على فعل الصالحات وتجنب المنهيات والمحرمات. فهذا حديث قدسي عظيم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من جاء، يقول الله تعالى فيه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. فلا شك أن هذا الثواب وهذا الأجر وهذه الرحمة وهذه المغفرة لا شك أن هذا مما يقوي في قلب المسلم عظيما الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى وعظيم الطمع في ما عنده جل وعلا. Kemudian Al-Imam Nawawi membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata Rasulullah SAW pernah bersabda yaqulullah azza wa jalla, yaitu sebuah hadis qudsi, Allah berfirman man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha aw azid. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat atau aku akan tambah, kata Allah. Wa man jaa bi sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sayyi'atun mithluha aw aghfir. Barang siapa yang mendatangkan satu kesalahan, maka balasannya hanya satu kesalahan yang semisal kesalahan tersebut, atau aku akan mengampuninya. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sejengkal, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya dengan sehasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Barang siapa yang mendekatkan dirinya dengan sehasta, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya dengan depa. Wa man atani yamshi ataitu harwalah. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'ah la yushrik bi syai'a laqituhu bimithliha maghfirah. Barang siapa yang mendatangiku dengan membawa dosa sebesar bumi, namun dia tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatanginya dengan ampunan yang semisalnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini tatkala seorang muslim mendengar hadis seperti ini, tentu akan menguatkan sisi rojaknya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wajib bagi seorang muslim untuk tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memiliki sifat tamak, ya, sifat berharap, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia harus semangat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim dalam hatinya sudah ada perasaan tamak, ya, ya, ingin rakus terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya harus disertai dengan bermujahadah, disertai dengan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan soleh dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim tidak ya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan man jaa bil hasanati falu asyr amsalha, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, aku akan balas dengan 10 kali lipat atau aku akan tambah. Wa man jaa bi sayyiati, dan barang siapa yang mendatangkan satu keburukan, balasnya cuma satu keburukan atau Allah akan ampuni. Barang siapa yang mendengar hadis ini, tentunya tidak diragukan lagi akan tumbuh dalam hatinya rasa roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ampunan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh dalam dirinya rasa berharap terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hadis yang menguatkan sisi pengharapan dalam hati seorang muslim. ثم أورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. وقول هذا الأعرابي سائلا النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، أي ما الخصلتان اللتان توجبان دخول الجنة والنجاة من النار؟ وهذا السؤال عظيم جدا في طلب النجاة والفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. فبين عليه الصلاة والسلام أن الموجبتان السلامة من الشرك، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. مراده بالموجبتان أي الموجبة لدخول الجنة والموجبة لدخول النار، مراده الموجبة لدخول الجنة والموجبة لدخول النار. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يوجب دخول الجنة السلامة من الشرك لا يشرك بالله شيئا، وأن الموجب لدخول النار الوقوع في الشرك، ما تشرك بالله شيئا دخل النار فيكون من أهلها، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه بسبب معاصيه، لكنه إذا مات على غير الشرك بالله دخل الجنة. فهذا فيه فضل التوحيد والسلامة من الشرك، وأنه موجب لدخول الجنة، وفيه خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه موجب دخول النار. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan jaa arabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata ya Rasulullah mal mujibatan, wahai Rasulullah apa sih dua perkara yang mengharuskan. Maka Rasulullah SAW mengatakan man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah, barang siapa yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah maka dia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan masuk neraka jahanam. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan orang Arab badui ini mal mujibatan, apa sih dua perkara yang mengharuskan, ini merupakan pertanyaan yang sangat penting, yaitu apa sih dua perkara yang mengharuskan. Dan ini merupakan pertanyaan dari seorang Arab badui yang mengharapkan keselamatan dari neraka jahanam dan ingin mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan tentang dua perkara yang mengharuskan tersebut, yaitu selamat dari kesyirikan dan itu mengharuskan masuk surga, dan terjerumus dalam kesyirikan merupakan perkara yang mengharuskan masuk neraka. Oleh karena yang dimaksud dengan al-mujibatan, dua perkara yang mengharuskan, yaitu perkara yang mengharuskan masuk surga dan perkara yang mengharuskan masuk neraka. Adapun perkara yang mengharuskan masuk surga, yaitu sabda Nabi SAW, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, mengharuskan dia untuk masuk surga. Adapun yang mengharuskan masuk neraka, kata Nabi SAW, wa man mata yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka harus masuk neraka. Maka ini menjelaskan bahwasanya perkara yang mengharuskan masuk neraka adalah terjerumus dalam kesyirikan. Hadis ini yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, fadlu tauhid, dan keutamaan meninggalkan kesyirikan. Seorang bisa saja terjerumus dalam kemaksiatan. Akan tapi, tatkala meninggal dunia tidak berbuat syirik sama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga, hadis ini juga menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Karena barang siapa yang meninggal, ya, kemudian terjerumus dalam kesyirikan, maka mengharuskan dia masuk dalam neraka jahanam. Thumma awrada rahimahullah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adh radifuhu ala ar-rahl. Qala ya Mu'adh, قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله فلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كسابقه فضل التوحيد وعظيم مكانته ورفيع منزلته وأنه سبب النجاة وموجب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من سخطه وغضبه جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لمعاذ رضي الله عنه في هذا الحديث أنه ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. اشترط عليه الصلاة والسلام في ذلك الصدق، وهذا فيه تنبيه لأن لا إله إلا الله لا تنفع بمجرد قولها باللسان، لا بد أن تكون عن إخلاص وصدق وبراءة من الشرك وانقياد ومحبة، لا بد من ضوابط تكون لا إله إلا الله سبحانه وتعالى مقبولة بها، وهي شروط لا إله إلا الله، والصدق هو أحدها، بينه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم. والحديث فيه فضيلة كبرى وعظمى جدا لمن وفقه الله لتحقيق الشهادتين إخلاصا للمعبود ومتابعة للرسول، أن النار عليه حرام، أن النار عليه حرام إذا وفقه الله لتحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله بالإخلاص للمعبود وشهادة أن محمدا رسول الله بالمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Mu'adz di atas suatu tunggangan hewan dan Mu'adz digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz, "Wahai Mu'adz." Maka Mu'adz mengatakan, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi panggilannya, "Wahai Mu'adz." Maka Mu'adz menjawab lagi, "Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz yang ketiga kalinya, "Wahai Mu'adz." Maka jawabannya sama, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah." Tidak seorang pun hamba yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, sidqan dengan penuh kejujuran ketulusan, min qalbihi benar-benar tulus dari hatinya, illa haramallahu 'alan nar. Kecuali Allah akan mengharamkan dirinya dari neraka jahannam. Maka Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya aku kabarkan kepada orang-orang agar mereka bergembira dengan kabar ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idan yattakilu, kalau engkau kabarkan kepada mereka, mereka akan bersandar. Maka Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu pun mengabarkan tentang hadis ini tatkala beliau akan meninggal dunia, ta'assuman, karena beliau tidak ingin berdosa karena menyembunyikan ilmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang ya keutamaan tauhid sebagaimana hadis yang lalu, bahwasanya tauhid memiliki keutamaan yang besar dan bahwasanya tauhid merupakan sebab keselamatan dari neraka jahanam, dan tauhid merupakan sebab yang mengharuskan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan keselamatan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu tentang keutamaan tauhid, di mana Nabi mengatakan, barang siapa, tidak seorang pun hamba yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan rasulnya. Namun Rasulullah SAW memberikan persyaratan, sidqan min qalbihi, yaitu dia mengucapkan syahadatain, akan tapi sidqan min qalbihi, yaitu benar-benar tulus, jujur dari hatinya. Di sini ada tanbih, ada peringatan, bahwasanya kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Ya, tidak bermanfaat setiap orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian otomatis masuk surga. Tidak. Otomatis selamat dari neraka jahanam. Tidak. Kalau hanya dengan mengucapkan selamat, betapa mudahnya. Akan tetapi yang dimaksud adalah mengucapkan bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akan tetapi dengan persyaratan, yaitu tulus dari hati, kemudian juga berlepas diri dari kesyirikan, kemudian tunduk, kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memenuhi persyaratan pengucapan la ilaha illallah dan tulus dari hati atau jujur. Ini merupakan salah satu dari persyaratan ya diucapkannya la ilaha illallah agar mendatangkan keutamaan yang besar, agar menyebabkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan yang sangat besar, yang sangat mulia bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan syahadatain, ya, untuk bisa mewujudkan la ilaha illallah dan Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Yaitu barang siapa yang bisa mewujudkan syahadat la ilaha illallah itu dengan ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mewujudkan syahadat anna Muhammad rasulullah, yaitu dengan ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat mulia, yaitu Allah akan mengharamkan neraka baginya. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري شك الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فننحر نواضحنا، فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل التوحيد وكلمة التوحيد والشهادة لنبينا عليه الصلاة والسلام بالرسالة عن صدق وإخلاص وانقياد واتباع، وأن من كان كذلك فاز هذا الفوز العظيم، لا يحجب عن الجنة بل يدخلها. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. اشترط هنا اليقين، حديث السابق اشترط الصدق، وهذا كله يدلنا أيها الإخوة الكرام أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط، شروط لا تقبل إلا بها. فالحديث الأول قال صدقا من قلبه، وهنا قال غير شاك أي على يقين. فهذه كلها تندرج في ما يتعلق بباب الرجاء، وأن أعظم ما يكون به الإنسان من أهل الرجاء ومن لهم الطمع في نيل رجاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل التوحيد. وبهذه المناسبة ونحن نتحدث عن الرجاء، رجاء رحمة الله، أذكر إخواني جميعا بأن ننتبه لهذا الأمر، وأن نتيقظ له تماما، وأن نحذر من الشرك بكل صوره، لأن الشرك والعياذ بالله يقطع سبيل الطمع في نيل رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى توعد المشرك بأن لا يغفر له، إن الله لا يغفر يشرك به، فلا مطمع له في رحمة الله ولا سبيل له إذا مات على شركه. فينبغي التنبه لذلك، وأن يكون العبد فعلا حذرا أشد الحذر من الشرك بكل صوره وجميع أنواعه، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منه. Kemudian Al-Imam Rahimahullah membawakan sebuah hadis yang panjang dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang salah satunya dari dua sahabat ini, dan perawi ragu apakah dari Abu Hurairah ataupun dari Abu Sa'id Al-Khudri. Akan tapi keraguan ini tidak bermasalah karena seluruh sahabat adalah udul, ya, seluruh sahabat adalah benar dan jujur dan diterima riwayatnya. Sahabat ini berkata, tatkala pada peristiwa Perang Tabuk, maka orang-orang ditimpa dengan rasa lapar, yaitu para sahabat ditimpa dengan rasa lapar, maka mereka pun mendatangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna nawadhihana, wahai Rasulullah, kalau kau izinkan kepada kami agar kami menyembelih, ya, unta-unta kami untuk makan karena mereka kelaparan, maka kami makan dan kami pun bisa menggunakan berminyak atau menggunakan minyak, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lakukanlah, artinya silakan kalian menyembelih unta-unta kalian. Maka datanglah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, jika engkau melakukannya, maka akan berkurang tunggangan, akan berkurang, ya, hewan-hewan. Akan tapi panggillah mereka dan mintalah mereka agar mendatangkan kelebihan bekal makanan mereka. Kemudian berdoalah bagi mereka di atas kelebihan bekal mereka tersebut dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keberkahan pada makanan tersebut. Ini ide Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan na'am, Nabi menerima ide Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangkan nita itu seperti semacam kain yang terbuat dari kulit, yaitu suatu seperti tikar yang terbuat dari kulit hewan, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membentangkan tikar tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar para sahabat meletakkan bekal mereka yang berlebihan, ya, artinya bekal mereka masih ada yang berlebih untuk dimakan, ya, karena mereka dalam keadaan safar, ya, bekal yang hari itu masih berlebihan, maka diletakkan di tikar tadi. Maka ada seorang sahabat yang mendatangkan, yang membawa satu genggam jagung. Ada yang lainnya mendatangkan satu genggam korma. Dan ada yang mendatangkan sebagian makanan, sampai akhirnya terkumpullah di atas tikar dari kulit tersebut, ya, makanan yang tidak banyak jumlahnya, makanan yang sedikit. Maka Rasulullah SAW kemudian mendoakan makanan tersebut dengan keberkahan. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, khudu fi awiyatikum, ambillah makanan tersebut dan masukkan ke dalam tempat-tempat kalian, tempat-tempat, ya, untuk menampung makanan kalian. Maka mereka pun mengambil makanan tersebut dan mereka letakkan di tempayan-tempayan mereka, di tempat meletakkan bekal-bekal mereka, ya, sampai tidak ada dalam pasukan perang tersebut satu tempat pun kecuali telah dipenuhi dengan makanan, dan mereka pun makan sampai mereka pun kenyang dan masih ada sisa makanan. Setelah itu Rasulullah SAW pun bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah. La yalqallahu bihima abdun, tidaklah seorang pun yang bertemu dengan Allah dengan membawa dua persaksian ini. Asyhadu an la ilaha illallah dan anni Rasulullah, ghairu syakin fayuhjaba anil jannah." Batang bertemu Allah dengan bawa syahadatain ini namun dalam keadaan tidak ragu, lantas ia pun dihalangi dari surga. Tidak mungkin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini penjelasan tentang keutamaan tauhid, ya, bahwasanya barang siapa yang menyempurnakan tauhid, syahadah la ilaha illallah dan juga syahadah Rasulullah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan tentunya dengan memenuhi persyaratan la ilaha illallah, dengan jujur, dengan mengikuti sunnah Nabi, dengan keyakinan, maka dia akan meraih, ya, keberuntungan yang sangat besar, dia akan dimasukkan dalam surga, tidak mungkin dihalangi dari masuk surga. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam persyaratkan ghairu syaqqin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersaksi dengan syahadatain akan tapi tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Ya. Kalau hadis yang lalu Rasulullah sallallahu mensyaratkan sidqan min qalbihi, dia harus tulus, jujur dari hatinya. Adapun dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu syaqqin, tidak boleh ragu. Oleh karenanya ini semakin perkuat bahwasanya la ilaha illallah tidak mungkin bermanfaat hanya sekedar diucapkan, akan tapi di sana ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya adalah jujur, tulus dari hati, dan kemudian juga di antaranya adalah tidak boleh ragu, yaitu yakin tatkala mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab raja, bab mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara perkara yang sangat memperkuat rojak kita, harapan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika kita termasuk dari ahli tauhid. Jika kita memiliki tauhid, maka kita akan memiliki harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya mengingatkan dalam pengajian kita kali ini, hendaknya kita semua sadar dan benar-benar sadar bahwasanya betapa besar keutamaan tauhid, betapa mulia menjadi pengikut tauhid, dan juga benar-benar sadar akan bahayanya kesyirikan. Hendaknya kita menjauhkan diri kita dari kesyirikan dengan segala modelnya, dengan segala jenisnya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang yang meninggal dalam keadaan syirik bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Oleh karenanya orang yang meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak mungkin ada harapan baginya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallahu 'azza wa jall bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya an yuwaffiqana ajma'in likulli khair innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Demikianlah para pendengar apa yang disampaikan dari hadis-hadis pada pertemuan kita kali ini. Wa bi hadza aidha nakhtim liqa'ana hadza, fa nasallahu 'azza wa jall lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat al maghfirah wa an najata min an nar wal fawza bi ridha Allah subhanahu wa ta'ala wa an yuslih lana sha'nana kullah إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Syekh menjelaskan bahwasanya memberikan hadiah atau memberikan pahala bacaan Quran, apakah seluruh Al-Quran atau surat Al-Fatihah merupakan surat yang sangat paling agung dalam Al-Quran, atau sebagian ayat-ayat dari Al-Quran pahalanya dikirimkan kepada orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia, maka kata beliau ini tidak ada dalilnya, ya, ini tidak ada dalilnya. Seorang yang ingin berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, yaitu dengan mendoakannya, berdoa agar Allah mengampuninya, berdoa agar Allah merahmatinya, berdoa agar Allah masukkan dalam surga. Demikian juga seorang ingin memberi kebaikan kepada orang yang masih hidup dengan mendoakannya, ya. Oleh karenanya di penghujung dari pengajian kita kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya dan rahmatnya dan keselamatan dari neraka jahanam kepada kaum muslimin, kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka dari siksaan neraka jahanam, dan agar Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah meliputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.